se, Adam Bélink, Hadala jó. Indika a bambara, mara, tekan punya kodratnya, semua emang salah Kedi, sukanya jorok-jorok. Meganya kau pergi, bawa isi hati, bawa kenangan harapan dan semua milik abang. Dombo, cilopong, karagelo, jasad bego, bengsek, hobel domsek, otang milik, soto loyo. Jika abang masih marah, kan udah meminta maaf. Kalau abang masih terus marah, dan malam happy jadi. Harusnya kau mikir sudah hati-hati, bukannya happy cekok langsung makan dan terus kacang. Yo, yo.